Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita setelah sebelumnya kita mendengarkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus menjadi rasul, kemudian beliau mendakwahkan agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menyambut seruan atau di sana didapati beberapa dari kalangan sahabat yang menyambut dakwah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian setelahnya mulailah musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganggu nabinya sallallahu alaihi wasallam, juga mengganggu mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam gangguan. Apakah itu dengan ucapan sampai bahkan dengan perbuatan mereka diganggu? Dan dari kalangan sahabat-sahabat yang lemah ketika itu sampai disiksa sehingga dengan gangguan dan siksaan yang mereka lakukan sampai menjadi korban sahabiah yang mulia, dan dikatakan beliau adalah awal dari sahabiah yang mati syahid, yakni Sumayyah. Maka kita di sini akan membacanya Sumayyah awalu syahidah. Sumayyah adalah dari kalangan sahabat yang mati syahid atau awal yang mati syahid dari kalangan sahabat radhiyallahu an, yang mana diceritakan marra Abu Jahal bi Sumayyah Ummu Ammar radhiyallahu anhuma wa hiya tu'adzib wa zawjuha wa ibnaha qata'anaha bihurriyah fi farjiha faqatalaha. Dikisahkan bahwasannya suatu hari Abu Jahal, orang yang sangat keras permusuhannya kepada kaum muslimin, dia lewat melewati Sumayyah yakni Ummu Amar radhiyallahu anhuma. Dalam keadaan beliau Ummu Amar, Sumayyah tersebut sedang disiksa, demikian pula suaminya dan anaknya sedang disiksa ketika itu. Maka ketika melihat kejadian seperti itu, Abu Jahal mengambil sebuah tombak dan menikamkan tombak tersebut tepat pada kemaluan Ummu Amar tersebut, sehingga menyebabkan beliau meninggal radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan sabron ya ala yasir. Naam. Demikianlah permusuhan mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir terhadap kaum muslimin yang lemah. Kemudian wa kana as-siddiq idza mara bi ahadin minal ab yu'adzibu ishtarahu a'taqahu. Kemudian dikatakan bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila beliau melewati salah seorang dari budak atau hamba sahaya yang sedang disiksa, maka Abu Bakar membeli budak tersebut dan memerdekakannya. Nah, di antara budak yang dibeli dan dimerdekakan oleh beliau radhiyallahu anhu adalah Bilal ibnu Rabah, yang mana Bilal tersebut fa'innahu adzaba fillah ashadul adab, yang mana beliau disiksa karena memegang agama Allah, karena berislam dengan siksaan, aniaya, ditindas, disiksa dengan siksa yang begitu berat oleh mereka, orang-orang kafir pada waktu itu. Dan diantaranya pula yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, Amir ibn Fuhairah, Wajariyah ibn Adi, dan budak wanita milik Bani Adi. Wa kana Umar yu'adzibuha alal Islam, yang mana ketika itu Umar naam menyiksa mereka karena mereka masuk Islam. Naam. Terus kejadian-kejadian, siksaan demi siksaan menimpa mereka, orang-orang yang memegang, memeluk agama Islam, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah cobaan yang ada pada mereka. Faqala Abu Quhafah Utsman ibn Ammar, berkata Abu Quhafah yang bernama Utsman bin Ammar, libnihi Abi Bakar, berkata kepada anaknya Abu Bakar. Naam. Ya, ini ayahnya Abu Bakar berkata kepada Abu Bakar, "Ya bunai, araka ta'tikur riqaban du'afa." Wahai anakku, aku melihat engkau suka selalu membebaskan budak yang lemah. Falau a'taqata kauman jildan yamna'uka. Kenapa tidak engkau membebaskan, seandainya engkau membebaskan budak yang kuat, niscaya dia bisa melindungimu. Kenapa engkau malah membebaskan budak yang lemah? Apa kata Abu Bakar? Faqala inni uridu ma urid. Sesungguhnya aku menginginkan apa yang aku inginkan. Nah, demikianlah keadaan Abu Bakar. Yang selalu melindungi Naam kaum muslimin, orang yang lemah. Beliau gunakan hartanya untuk membebaskan dari orang-orang yang lemah, yang ditindas dari kalangan budak. Wa kana Bilal kullama shtadda bihi adab yaqul ahad ahad. Adapun Bilal, ketika siksaan begitu pedih, beliau hanya bisa mengucapkan ahad ahad. Nah, ini dari beberapa kisah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan gangguan, mendapatkan siksaan. Nah, kemudian kita lanjutkan ibtida' dakwah, awal mula dakwah, yakni beliau memulai dakwah. Wa qala Az-Zuhri, dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, lamma dhahara al-Islam ata jama'atu minal kuffar Quraisy ila man amana min asyairihim. Nah, tatkala Islam mulai tampak, mulai ditampakkan, mulailah sekelompok orang-orang kafir dari kalangan Quraisy, mereka mendatangi keluarga-keluarga mereka yang telah memeluk Islam. Untuk apa mereka datangi? Fa'adzabuhum wasajanuhum. Mereka mendatangi, kemudian mereka menyiksa dan bahkan memenjarakan. Kenapa demikian? Apa tujuannya? Wa aradu ayyaftanuhum an dinihim. Tak lain dan tak bukan tujuannya agar mereka mau kembali lagi untuk memeluk agama nenek moyang mereka, agamanya orang-orang jahiliyah. Nah, Qala Tirmidzi haddatsani Muhammad ibnu Shalih an Asim ibnu Amr ibnu Qatadah wa Yazid ibnu Rumman wa ghairuhum qalu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah thalatha sinin mustakhfiyan. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di Makkah selama 3 tahun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tsumma alana fi rabi'ah. Kemudian pada tahun keempat beliau mulai menampakkan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fada'an nas asyara sinin. Sampailah beliau berdakwah, mendakwahi manusia selama 10 tahun. Yuwafiya musim kullu am, yang mana beliau memanfaatkan naam musim-musim haji setiap tahunnya beliau manfaatkan untuk menyebarkan Islam, untuk berdakwah. Yattabi' nas fi manazilihim, mulailah beliau mendatangi manusia di tempat persinggahan mereka. Naam. Di antaranya di Ukaz wa Midnah wa Dil Majaz. Nah, beliau mulai mendatangi manusia yang melaksanakan haji pada waktu itu di tempat persinggahan mereka. Beliau mengatakannya, beliau mendakwahkannya da'uhum ayyam nahu hatta yablagh risalat rabbih. Beliau menyeru mereka untuk melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam supaya beliau bisa menyampaikan risalah dari Rabb-nya. Naam. Walahumul jannah. Maka siapa yang mau demikian, maka baginya jannah. Namun apa? Fala yajidu ahadan yansuruh wa yuhmiyahu. Namun ternyata tidak seorang pun yang mau menolong beliau sallallahu alaihi wasallam dan melindungi beliau. Hatta liyas'al an qabail wa manaziliha qabilatan. Naam. Sampai pun beliau naam mendatangi tempat tinggal mereka, mendatangi kabilah demi kabilah. Beliau mengatakan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai sekalian manusia, katakan la ilaha illallah tuflihun, niscaya kalian akan bahagia. Wa tamliku bihal Arab, niscaya kalian akan menguasai jazirah Arab. Wa tadinu lakum bihal Ajam, dan niscaya orang-orang Ajam, orang-orang selain Arab akan tunduk pula kepada kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Fa idza muttum kuntum mulukan fil jannah. Seandainya pun kalian mati, niscaya kalian akan menjadi raja di surga. Ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun kembali lagi beliau mendapatkan gangguan, penolakan dari kaumnya. Dikatakan wa Abu Lahab wara'ah, ketika beliau sedang menyampaikan risalahnya, Abu Lahab ada di belakangnya dan menyatakan yaqul la tuti'u, jangan engkau percaya kepada orang ini. Fa innahu sabiul kadzab, karena orang ini adalah orang yang pendusta, yang keluar dari agama nenek moyangnya. Fa yarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akbah rud, yang mana dia, mereka menolak seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sejelek-jelek penolakan. Dan tidak sampai di situ, wayu'adzunahu, bahkan mereka mengganggunya, mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan mereka, dengan perkataan mereka, wayakulun, mereka mengatakan asyirataka a'lamu bika haitsu lam yattabi'uka, keluargamu lebih mengenali engkau dan tidak mau ikut kepada engkau. Naam. Demikianlah permusuhan, penolakan, penentangan yang didapati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya. Walamma nazala alaihi qaulu ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wa andhir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluargamu yang terdekat. So ada Safwan fanada, beliau naik ke bukit Safa seraya menyeru. Beliau naik ke bukit Safa dan menyeru, menyatakan ijtami'u ilaihi, berkumpullah kalian. Nah, mereka berkumpul. Mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala lau akhbartukum ala khailan khailan turidu an takhruja alaikum min safhil jibal min safhi hadzal jibal akuntum musaddiqi, qalu na'am ma jarabna alaika kadzaban. Nabi mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya aku mengkhabarkan kepada kalian akan datang pasukan berkuda untuk menyerang kalian dari balik bukit ini, apakah kalian percaya kepadaku? Qalu na'am, serta-merta mereka langsung mengatakan, ya kami percaya, karena kami tidak mendapati engkau adalah seorang pendusta, yang mana sebelumnya beliau dikenal oleh kaumnya al-amin, orang yang terpercaya, sehingga apa yang beliau katakan niscaya mereka percaya. Dan mereka mengatakan, kami tidak mendapati atau kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Qala fa inni nadhiru lakum baina yaday adab syadid. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni nadhiru lakum, sesungguhnya aku adalah orang yang memberi peringatan untuk kalian. yang mana nanti akan ada azab yang pedih. Beliau memperingatkan akan azab dari orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada apa yang beliau sampaikan. Namun demikianlah, lagi-lagi mereka atau beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penolakan dari kaumnya. Bahkan Abu Lahab menyatakan, faqala Abu Lahab, tabban laka, celaka engkau, majtama'na ila hadha, apakah hanya sekedar ini engkau mengumpulkan kami di sini? Nah, demikianlah keadaannya. Abu Lahab mencerca, mencela, menolak, menyatakan, apakah hanya sekedar ini kami dikumpulkan, tabban laka. Fa'anzalallah qawlu ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam sebuah surat yang masyhur di sisi kita, sering kita mendengar kisah ini. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, tabbat yada abi lahabi watab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, tidaklah bermanfaat harta dan apa yang dia usahakan sedikit pun. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung membalas ucapannya Abu Lahab. Ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan. Mulailah gangguan demi gangguan yang beliau rasakan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfian 3 sinin. Beliau berkata, Ibnu Qayyim rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Thumma nazala alai fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Setelah beliau berdakwah selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, nah, mulailah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya. Sampaikanlah kepada mereka secara terang-terangan apa yang datang dari Rabbmu. Wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Wallah ta'ala alam biswab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.